adalah al-muta'assibun yang kelima. Limadhabi au tariq limadhabin au tariqatin au badadin au matbu'in au qabilatin. Seperti ta'assub fanatik buta kepada madhab, kepada tariqah, kepada negeri atau ikutinya atau kabilah. Yada'una ahadith fi fadail ma ta'assabu lahu wa thana'ali. Mereka membuat hadith-hadith palsu terkait dengan keutamaan orang-orang yang dia berta'assub, berfanatik kepadanya dan memujinya. Contohnya misal Maisarah ibnu Maisarah ibni Abdirabbih alladhi aqarra annahu wada'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 70 hadithan fi fadaili Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maisarah ibni Abdirabbih yang mengaku dia telah memasukkan hadith, membuat-buat hadith atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 hadith. Mengaku buat 70 hadith tentang fadail Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, karena ta'asubnya dia buat hadith palsu sebanyak 70 hadith. Allahu a'lam.